بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap sifat yang menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, misal diminta taat kemudian berpaling, jangan makan ini kemudian dia makan, kerjakan sholat dia tinggalkan sholat. Nah, sifat-sifat yang menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, ya, sifatnya disebut dengan syaitan. Pekerjaannya disebut dengan syaitan. Syaitan. Jadi sifat ini melekat kemanapun, melekat di makhluk manapun, mau kepada iblis yang asalnya jin, mau selain iblis yang benar-benar tampak. Dalam bahasa Arab, jin, kenapa disebut dengan jin? Salah satu artinya yang tersembunyi, tidak nampak. Tidak nampak. Jamaknya disebut dengan jinnah. Al-jinnah. Jadi ada jinnah, ada jannah. Yang tidak tampak, tersembunyi. Karena itu jin, kenapa disebut jin? Karena fitrah penciptaannya gak nampak dia, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, karena fitrah hidupnya tersembunyi. Dan yang paling tidak ada kerjaan, manusia-manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu gak ada kerjaan sama sekali itu. Baik, lawannya sesuatu yang tampak kayak kita manusia, TV, handphone, dan sebagainya, itu yang tampak. Terlebih manusia itu disebut dengan ins, al-ins. Makanya ins seringkali dipasangkan dengan jin. Ins jamaknya disebut dengan nas. Ins sesuatu yang tampak, lawan dari jin. Makanya manusia saat dilahirkan kelihatan, tampak, terlihat, nyata. Jadi kalau ada yang mengaku manusia tapi misal seringkali bersembunyi dalam hidup, ya itu sedang keluar dari fitrahnya. Masuk ke rumah dari kantor sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat pintu belakang, masuk kantor sembunyi-sembunyi, nah, itu saat yang bersamaan sedang menjadi, ah itu bukan saya bilang ya, bapak yang katakan. Lihat sini, setan, ketika disebut setan oleh Al-Quran, yaitu saat dia menjauhkan Adam dan Hawa, maaf, dari ketaatan kepada Allah. Yang paling menarik, karena setan ini adalah nama sifat, dia bisa melekat kemanapun. Baik yang tidak nampak tadi, wujudnya adalah iblis atau jin, ataupun yang nampak terlihat dalam pandangan kita. Ini yang paling berbahaya. Jadi manusia pun itu bisa berpeluang menjadi setan. Berpeluang menjadi setan saat dia menjauhkan sosok yang lain dari ketaatan kepada Allah. Makanya turun ayat khusus untuk menggambarkan ini, alladzi yuwaswisu fi sudur minal wal nas. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Pelan-pelan. Dari mana taunya manusia bisa menjadi setan? Lihat cara menggoda iblis pertama kali. Quran surah ke-2 ayat 169. Sudah jelas ketemu setannya? Baik ya. Ini kalau bapak misalnya sedang mau tahajud malam-malam gitu kan? Tiba-tiba misal ya, begitu mau bangun muncul BBM klik, sekarang El Clasico. Barcelona ketemu Madrid, kemarin Madrid kalah 4-0, mungkin sekarang bisa menang. Tiba-tiba gak jadi tahajud, ya itu TV bisa menjadi setan. Termasuk ketika ibu mau tahajud, begitu ibunya mau sholat, mah, sini temenin papa nih, kali-kali lihat dulu, nanti kan tahajud bisa belakangan. Itu saat bersamaan papa sedang menjadi